الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه. Dikatakan bahwa tidak pernah dia mengangkat kepalanya memandang Rasulullah صلى الله عليه وسلم dari sejak masuknya dia ke dalam Islam, karena malu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Siapa ini? Abu Sufyan bin Harith barakallahu fikum, dan Ibnu Abi Umayyah, Abdullah Ibnu Abi Umayyah, dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya sangat menentang Rasulullah. Akhirnya ketika Fathu Makkah mereka pun masuk Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa syahida lahu bil jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya akhirnya karena keislamannya. Wa yashhadu lahu bil jannah, dan beliau mempersaksikan untuknya surga. Wa qala arju an yakuna khalafan min Hamzah. Baik. Wa qala arju an yakuna khalafan min Hamzah. Dan dia pun mengatakan, aku berharap bahwa dia akan menjadi penggantinya Hamzah. Walamma hadratul wafa qala la tabku alayya fa wallahi ma nataqtu bi khati'ati minhu aslamtu. Maka ketika menjelang kematiannya barakallahu fikum, ini Abu Sufyan bin Harith sepupu Rasulullah, maka menjelang kematiannya orang-orang pun menangisinya. Dia pun mengatakan, la tabku alayya, jangan kalian menangisi aku. Wallahi ma nataqtu bi khati'atin mundu aslam. Demi Allah, aku tidak pernah berkata salah, berkata dosa dari sejak aku masuk Islam. Masya Allah. Melanjut kisah, falamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra dhahran nazalahu isya'a fa'amara al-jaysh fa'uqadu an-niran. Ini belum Fathu Makkah ini ceritanya. Kembali lagi ke belakang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat Marud Dhahran, nazalahu isya'an. Beliau turun di tempat itu pas waktu isya. Fa'amara al-jaysha fa'uqadu an-niran. Kemudian beliau Rasulullah memerintahkan pasukan perang seluruhnya untuk menyalakan api. Jadi 10.000 pasukan ini. Jadi setiap orang pegang obor. Fa'uqidat asyaratu ala finar. Maka dinyalakanlah api 10.000. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-harasi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan alal harasi Umar sebagai pengawal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa raqibal Abbas baghlata Rasulillah al-Bayda. Dan Al-Abbas pun karena sudah masuk Islam, barakallahu fikum, mengendarai bigalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih. Wa kharaja al-Istamis la'allahu yajidu ba'dal huttabah aw ahadan yukhbiru quraishan liyakhruju yasta'minuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarlah Al-Abbas memakai bigalnya Rasulullah. Yaltamisu la'allahu yajidu ba'dal hattaba, ada hattaba, yakni ya semoga dia mendapati orang pencari kayu bakar. Aw ahadan yukhbiru Quraisyan, atau seseorang mungkin yang bisa mengkhabarkan kepada orang Quraisy supaya mereka keluar dari Makkah minta perlindungan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyadkhulaha anwatan, sebelum Rasulullah masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan memerangi kota Makkah. Ini masih di luar. Qala wallahi inni la asiru 'alaiha id sami'tu kalam Abi Sufyan. Berkata Al-Abbas mengisahkan, demi Allah aku berjalan, yakni aku yakni berjalan dalam artian mengendarai bigalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'tu kalam Abi Sufyan wa Budail bin Warqa wa huma yataraja'ani. Al-Abbas mendengarkan perbincangan Abu Sufyan, malam hari ini ceritanya gelap. Al-Abbas mendengar perbincangan antara Abu Sufyan dengan Budail ibnu Warqa, wahuma yataraja'an, sambil dialog saling membalas. Abu Sufyan yaqulu ma ra'aitu kallailati niranan qat wala askaran. Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat api sebanyak ini sebelumnya dan pasukan perang sebanyak ini. Qala yaqulu Budail, hadhihi wallahi khuza'ah hamashatha al-harb. Maka Budail pun mengatakan, wallah, demi Allah, ini mereka adalah orang-orang khuza'ah, hamashatha al-harb. Dia sudah dibakar oleh peperangan. Fayaqulu Abu Sufyan, khuza'ah qallu wa adhal min an takuna hadhihi niranha wa askaruha. Berkata Abu Sufyan, khuza'ah lebih sedikit, lebih rendah, lebih tidak ada apa-apanya dibanding ini, api sebanyak ini dan pasukan sebanyak ini. Qala fa'arabtu sawtahu, kata Al-Abbas, aku pun mengenali suaranya. Fa'kultu Aba Hamzalah, aku pun mengatakan, wahai Aba Hamzalah, fa'arabtu sawti. Fa'kala Aba Al-Fadl, kultu na'am, saling mengenali suara karena gelap. Abu Fadl ini, kultu na'am ya. Qala malaka fidaka abi wa ummi, dia pun mengatakan, ada apa engkau ini, kenapa tebusan untuk engkau ayah dan ibuku. Qala kultu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas, aku pun mengatakan, ini yang kau lihat sekarang ini adalah Rasulullah bersama dengan pasukannya, bersama dengan orang-orangnya. Baik. Wa sabaha Quraisy wallah, duhai akan diserangnya orang-orang Quraisy di pagi hari nantinya. Baik. Nah, habis Quraisy. Ini Muhammad dengan pasukan perang sebesar ini, kalian tidak ada apa-apanya. Ini ditakut-takuti oleh Abbas. Qala fa mal hilatu fidaka abi wa ummi. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jalan keluar apa yang kau usulkan kepada kami? Famal hilah fidaka abi wa ummi. Qultu wallahi la in dhafira bika la yadribanna unuqak. Farka fi ajazin ajzi hadhihi al-baghla hatta atiya bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa astamanuhu lak. Wallahi Kata Al-Abbas, demi Allah, kalau Muhammad mendapatimu nanti, dia akan memenggal lehermu. Farkab, maka naik bersama dengan aku ini. Ayo. Tapi ajizi hadhil baghlah, di belakangku. Naik. Hatta atiya bika Rasulullah, sampai aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa engkau. Fasta'manuhu lak, supaya aku bisa memberikan apa? Pengamanan dan perlindungan untuk engkau. Farakiba khalfi wa raja'a sahibah. Maka dia pun rakiba khalfi. Dari naik di belakangku dan yang lainnya pulang. Qala fajitu bihi fa kullama marartu bihi ala narin minaril muslimin. Aku pun membawa Abu Sufyan. Fa kullama marartu bihi ala narin. Setiap aku melewati pasukan yang membawa api dari pasukan-pasukan kaum muslimin, qalu man hada? Fa idza ra'au baghlata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'alaiha qalu 'amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan kaum muslim langsung bertanya, siapa ini? Ini lagi genting-gentingnya barakallahu fiik malam hari. Maka ketika mereka melihat bigalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ada di atasnya, qalu hadza 'amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi. Ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bigalnya Rasulullah. Hatta marartu binari Umar bin Khattab. Faqala man hadha? Maka aku pun melewati Umar bin Khattab. Faqala man hadha? Umar pun berkata, siapa ini? Waqama ilayya falamma ra'a Abu Sufyan ala ajzid dabbati. Qala Abu Sufyan, aduullah. Alhamdulillah alladhi amkana minka bighairi aqdin wala ahd. Subhanallah. Falamma ra'a Abu Sufyan, ketika Umar melihat Abu Sufyan di belakangku, kala Abu Sufyan, aduhullah, Abu Sufyan ini musuh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan engkau dalam keadaan tidak ada perjanjian. Bighairi aqdin wala ahd. Thumma kharaja yashtaddu nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raqattul baghlata. Kemudian Umar pun bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun segera memacu begalku. Fasabaqtu faqtahantu anil baghlah. Maka aku pun mendahului Umar dan aku pun langsung loncat dari begal. Padahal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadakhala alaihi Umar. Maka aku pun masuk dan Umar pun di belakangku. Faqala ya Rasulullah, hadza Abu Sufyan qada fad'ani adrib unuqah. Berkata Umar, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan. Biarkan aku penggal lehernya. Qala qultu ya Rasulullah, inni qad ajartu. Berkata Al-Abbas, ya Rasulullah, aku telah memberikan perlindungan untuknya. Thumma jalastu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi ra'sihi. Kemudian aku duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku akhadtu bi ra'sihi, aku memegang kepala beliau. Faqultu wallahi la yunajihi al-lailata ahadun duni. Falamma akthara Umar sya'nahu qultu mahlan ya Umar. Faqultu bi ra'sihi, faqultu wallahi la yunajihi al-lailata ahadun duni. Baik. Aku mengatakan demi Allah tidak ada yang boleh berbicara dengan Rasulullah kecuali aku. Falamma aktsara Umar fi sya'nihi, ketika Umar berbicara tentang masalah Abu Sufyan, qultu mahlan ya Umar, aku pun mengatakan pelan-pelan wahai Umar, wallahi law kana min rijali bani Adi bin Ka'ab ma qulta mithla hadha. Pelan-pelan wahai Umar, demi Allah seandainya Abu Sufyan ini dari keluarga kerabatmu, yakni bani Adi bin Ka'ab, makul tamislah hadza, engkau tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Qala mahlan ya Abbas, wallahi la islamuka kana ahabbu ilayya min islamil Khattab law aslama. Jadi coba lihat jujurnya Umar. Jadi, bukan karena masalah kekeluargaan dan kekerabatan, bukan. Kata Umar, mahlan ya Abbas, pelan-pelan wahai Abbas, Fawallahi la islamuka kana ahabbu ilayya min islamil khattab law aslama. Demi Allah, Islamnya engkau lebih aku cintai daripada Islamnya ayahku sendiri seandainya dia masuk Islam. Barakallahu fiikum. Ini bukan masalah kekerabatan dan kekeluargaan, ini masalah iman. Wa ma bi illa anni qad araftu anna Islamaka kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Islamil Khattab. Wa ma bi, dan tidak ada bagi aku kecuali karena aku tahu bahwa Islamnya engkau ini wahai Abbas lebih dicintai oleh Rasulullah daripada Islamnya ayahku sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab bihi ya Abbas ila rahlika fa idza asbahta fa'tini bih. Berangkatlah engkau wahai Abbas kembali ke tempatmu, bawa itu Abu Sufyan, kalau pagi sudah menyingsing hendaknya engkau mendatangi aku. Fadhahabtu falamma asbahtu ghadautu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pulang di pagi hari, aku bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Abu Sufyan menghadap Rasulullah. Kalau mau rauh Rasulullah SAW kala wahai kaya Abu Sufyan, alam ya anila kan ta'lam an la Allah ilaha illallah. Wahai kaya Abu Sufyan, ini celaka engkau atau duhai kasihannya engkau wahai Abu Sufyan, alam ya anila kan ta'lam, belumkah lagi saatnya engkau meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yani dari sejak dulu engkau memerangi aku, memerangi kaum muslimin, dan betapa banyak orang yang meninggal dunia karena peperangan itu. Belumkah datang saatnya engkau meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Bi abi anta wa ummi, tebusan untuk engkau ayah dan ibuku ya Rasulullah. Ma ahlamaka, betapa lembutnya engkau ya Rasulullah, betapa mulianya engkau ya Rasulullah, betapa engkau menyambung rahim. Laqad dhanantu allau kana ma Allah ilahun ghairu laqad aghna syai'an ba'd. Qala wayhaka ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah. Laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairuhu. Dulunya memang aku menyangka bahwa ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad aghna syai'an ba'du. Yani aku telah meninggalkan semuanya ini. Qala wayhaka ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah. Kasihan kau wahai Aba Sufyan, tidakkah saatnya engkau mengatakan meyakini bahwa aku inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka amma hadhihi fa inna fi nafsi hatta al-an minha shay'. Faqala lahu al-Abbas, wayhaka aslim, betapa lembutnya engkau, wa akramaka, betapa mulianya engkau, betapa engkau senantiasa menyambung rahim. Amma hadhihi fa inna fi nafsi hatta al-an minha shay'. Adapun meyakini bahwa engkau sebagai seorang rasul sampai sekarang ini masih ada sesuatu yang mengganjal. Faqalahu al-Abbas, al-Abbas pun langsung menghardiknya, wayhak aslim, silakan kau masuklah engkau ke dalam Islam. Washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah qabla an tudraba unuk. Bersyahadatlah engkau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum dipenggal lehermu. Fa aslama wa syahida syahadatal haq. Maka pada saat itulah al-Atib Abu Sufyan bersyahadat dengan syahadat yang benar. Faqal Abbas ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Maka berkata Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini yuhibbul fakhr, dia senang untuk dibanggakan, dipuji. Faj'al lahu syai'an. Adakan sesuatu untuknya yang bisa dia tetap berbangga diri? Qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bagaimana cara dan upaya agar supaya Abu Sufyan bisa masuk Islam? Apa agar supaya dia tetap di atas al-haq? Barakallahu fiik. Baik. Seorang dai demikianlah semestinya yang dia lakukan. Usaha upaya. Baik. Urusan dunia dikorbankan agar supaya seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang da'i. Kata Rasulullah SAW, iya. Man dakhala dara Aba Sufyan, dara Abi Sufyan, fahuwa amin. Wa man aqlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Maka diumumkanlah, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup rumahnya, maka dia akan aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Dari pagi ini, subhanallah. Wa amara al-Abbas ay yahbisa Aba Sufyan bi madhiqil wadi inda khatmil jabali hatta tamurra bihi junudullah. Dan Rasulullah memerintahkan Abbas untuk menahan Abu Sufyan di tempat yang sempit, yang semua pasukan perang akan melewati tempat itu. Inda khatmil jabal hatta tamurra bihi junudullah, sampai semua pasukan-pasukan akan melewati tempat itu. Fayaraha, agar supaya Abu Sufyan melihatnya. Fafa'ala famarrat al-qabait ala rayatiha. Kemudian Abbas pun melakukannya, membawa Sufyan ke tempat itu. Maka lewatlah kabilah-kabilah dengan benderanya masing-masing. Ulama marrat bihi qabilatun qali Abbas man hadihi. Setiap lewat satu kabilah, Abu Sufyan berkata, siapa mereka ini? Wahai al-Abbas, fa'akulu salim. Atau Sulaim, qala fa yaqulu mali wa li Sulaim. Baik. Ini Bani Sulaim. Abu Sufyan berkata, apa urusanku dengan Bani Sulaim? Sumata murubihi al-qabila fa yaqulu ya Abbas, man haula? Lewat lagi kabilah yang lainnya. Abu Sufyan bertanya, siapa mereka ini? Kata Abbas, Muzainah. Yaqulu mali wa li Muzainah, apa urusanku dengan Muzainah? Hatta nafadat al-qabail. Kemudian sudah lewat semuanya kabilah-kabilah. Mata murubihil kabilatun illa sa'alani anha. Tidak ada satu kabilah pun yang lewat kecuali Abu Sufyan bertanya kepadaku, siapa mereka? Fa'idha akhbartuhu bihim qala mali wali bani fulan. Apa urusannya aku dengan bani fulan? Hatta marrabihi Rasulullah SAW bi katibatil khadra fihal muhajiruna wal ansar. Sampailah katibah. Katibah di kelompok. Kelompok hijau. Fihal muhajirun, pada kelompok ini muhajirun wal ansar, mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yura minhum illa al-hadaqu min al-hadid. La yura minhum illa al-hadaqu min al-hadid. Qala subhanallah ya Abbas, man haula? Tidak didapati, tidak lihat dari sana kecuali apa? Sesuatu yang tajam dari besi-besi. Qala subhanallah ya Abbas, man haula, siapa mereka ini? Qala qultu hadza Rasulullah fil muhajirin wal ansar. Inilah Rasulullah bersama dengan muhajirin dan ansar. Qala mali ahdin bihaula'i qibalun. Maka berkatalah Abu Sufyan, wallahi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka. Wala taqa, kita tidak mampu. Tsumma qala wallahi ya Aba al-Fadl laqad asbaha mulku ibnu akhika al-yawma 'azima. Berkatalah Abu Sufyan, wahai Abul Fadl, sungguh pada hari ini kerajaan anak saudaramu hari ini telah menjadi besar. Kalau qultu ya Abu Sufyan innahal an-nubuwah. Al-Abbas pun mengatakan, wahai Abu Sufyan, ini adalah kenabian. Ini adalah kenabian, innahal nubuwah. Qala fa na'am idan. Bukan kerajaan, ini kenabian. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, na'am izan, kalau begitu iya. Qala qultu an naja ila qaumika. Mari kembali ke kaummu. Wa kanat rayatul ansar ma'a Sa'd bin Ubadah. Bendera orang Ansar dipegang oleh Sa'd bin Ubadah. Falamma marra bi Abi Sufyan qala lahu al-yawma yawmul malhama, al-yawmu tustahallul hurma al-yawm. Tayyib, adallallahu Quraisyan. Falamma marra bi Abi Sufyan, ketika Sa'd bin Ubadah melewati Abu Sufyan, qalahul yawma yawmul malhamah, hari ini hari peperangan, al-yawmu tustahallul hurmah, hari ini semuanya akan dihalalkan, al-yawma adallallahu Quraisyan, hari ini dihinakanlah orang-orang Quraisy. Falamma hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan qala ya Rasulullah, alam tasma'a? Qala Sa'd, Maka ketika Abu Sufyan sejajar dengan ketika Rasulullah bersejajaran dengan Abu Sufyan, berkatalah Abu Sufyan, ya Rasulullah, alam tasma qala Sa'ad? Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Qala ma qala? Apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Qala kada wa kada. Faqala Uthmanu Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, ma na'manu an yakuna lahu fi Quraisy sawla? Faqala Uthman wa Abdurrahman bin Auf, berkata Uthman dan Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, ma na'manu an yakuna lahu fi Quraisy sawla? Kita khawatir, kita tidak merasa aman kalau saat ini memiliki apa? Sawla, yakni kekuatan yang tidak akan bergerak sendiri. Maka Rasulullah SAW bali yawma yawmun tu'abbamu bihil Ka'bah. Rasulullah langsung mengatakan, bahkan hari ini, hari diagungkannya Ka'bah, al yawma yawmu azallahu bihi Quraisyan. Hari ini, hari Allah Subhanahu Wa Taala muliakan orang-orang Quraisy, yakni dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Tumar sara Rasulullah SAW ila Sa'ad, fanaza'a minhul liwa. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Sa'ad dan mengambil bendera perang daripadanya. Wadafa'ahu ila Quraisy Qais ibnuhu. Ibnihi. Kemudian diserahkan bendera itu kepada Qais putranya. Wara'anna liwa alam yakhruj an Sa'ad. Sara ila ibnihi. Dalam keadaan Sa'ad pun masih tetap tidak merasa berkecil hati karena bendera itu tetap dipegang oleh putranya. Intinya bukan sekehendak Sa'ad. Barakallahu fiik. Kemudian diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai dia melakukan tindakan tidak sesuai dengan apa yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keputusannya pun tidak menjadikan Sa'ad merasa kecil hati. Karena bendera tetap diserahkan kepada putranya. Qala Abu Umar wa ru'ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma naza'a minhu ar-rayata dafa'aha ila Zubair wa mada'a Abu Sufyan hatta idza ja'a Quraisyan saraha bi'a'la sawti. Dan berangkatlah Abu Sufyan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza ja'a Quraisyan, sampai ketika Abu Sufyan mendatangi orang Quraisy, saraha bi'a'la sawtihi Abu Sufyan, apa namanya? Baik, saraha bi'a'la sawtihi. Abu Sufyan pun bersuara, berteriak dengan suara yang paling kencangnya, ya ma'asyara Quraisy, hada Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih. Wahai orang-orang Quraisy, ini Muhammad telah datang dengan pasukan yang tidak akan mampu kalian melawannya. Pemandahlah darah Abi Sufyan bahwa amin, barang siapa yang masuk ke tempatnya atau rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Faqamat ilahi Hind bintu Utbah ma'akhatu bishah fa'akhadat bishari bihi faqalat uktulul hamiyata al-hamiyata ad-dashid tayyib al-ahmasha as-saqin qubbiha min tali'ati qawm qala waylakum لا تغرنكم هذه من انفسكم فانه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. فقامت له هند بنت عتبه. Maka berdirilah Hind bintu Utbah, فاخذت بشاربه. Kemudian mengambil بشاربه, memegang kumisnya Abu Sufyan, فقالت اقتلوا الحميه الدشم. طيب الاحمش الساقين الساقين qubbiha min tali'ati qaumin, ya qubbiha min tali'ati qaumin, yakni dia mencela Abu Sufyan dengan kabar yang ada ini, sambil mengatakan Abu Sufyan mengatakan wailakum la tagurrannakum hadhi min anfusikum, jangan kalian terpedaya, jangan kalian tertipu dengan kondisi kalian, fa innahu qad ja'akum ma la qibala lakum bi, karena sungguh telah datang kepada kalian apa yang kalian tidak mampu untuk melawannya, menandinginya, menghalanginya. Mandakhala dara Abi Sufyan bahwa amin. Mandakhala masjid bahwa amin. Jadi, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Qalu qatarakallah wa ma tughni anna dara. Jadi, bagaimana bisa kita masuk semuanya ke dalam rumahmu? Kalau man aghlaqa alaihi babahu bahwa amin. Siapa yang masuk rumahnya sendiri maka dia aman. Wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Fatafarraqa an-nasu ila durihim wa ila al-masjid. Maka orang-orang pun masuk semuanya ke dalam rumahnya masing-masing dan masuk masjid. Barakallahu fiik. Wasar Rasulullah SAW pada kala Makkah min a'laha. Maka masuk Rasulullah SAW ke dalam kota dari bagian atasnya. Wadarabat lahu hunaka kubbah. Waduribat lahu hunaka kubbah. Dan dipasangkanlah untuk beliau di sana kubbah. Wa amara Rasulullah SAW Khalid bin Walid ayyadukulaha min asfaliha. Dan Rasulullah SAW merintahkan Khalid bin Walid yang sudah pada saat itu masuk Islam dari sebelumnya masuk ke dalam kota Makkah dari bagian bawahnya. Wa kana alal mujannibati al-yumna wa fiha aslam wa sulaim wa gifar wa muzaina wa juhaina wa qabail min qabail arab. Wa kana alal mujannabati al-yumna wa bihim. Ya, pasukan ini ada pasukan dari Aslam, Sulaim, Gifar, Muzaina, Juhaina, wa qabail min qabail. Wa kana Abu Ubaidah al-Rijala wal-Fussar. Dan Abu Ubaidah bersama dengan pasukan pejalan kaki. Wa humul ladina la silaha ma'ahum. Yani orang-orang yang tidak membawa senjata. Wa qala li Khalid. Wa ma'ahu in arada lakum ahadun min Quraish. Fahsuduhum hasdan. Hatta tu tuafuni ala safa. In aradalakum ahadu min Quraish fahsuruhum hasada. Kalau orang-orang Quraish ada di antara mereka yang menghalangi engkau, yani matikan dia. Hatta tuafuni, sampai kalian bertemu dengan aku di safa. Fama aradalahum ahadun illa anamuhu. Maka tidak ada seorang pun yang berusaha menghalangi Khalid kecuali dia membunuh. Watajama'a Sufyan Quraisy. Watajama'a Sufaha'u Quraisy wa akhifa'uha ma'a Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian berkumpullah orang-orang bodohnya, orang Quraisy dan orang-orang yang kurang akalnya bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Wa Safwan bin Umayyah bersama dengan Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Abi Ibnu Amr. Bil khandamah liuqatil muslim, untuk memerangi kaum muslimin. Wa kana Himas ibnu Qais ibnu Khalid akhu bani Bakr yu'addu silahan qabla dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu imra'atu limadha ta'uddu ma ara, qala li Muhammadin wa ashabihi. Untuk siapa kau persiapkan semuanya? Dia pun mengatakan untuk Muhammad dan para sahabatnya. Qalat wallahi ma yakumu li Muhammadin wa ashabi syai'. Sang istri pun mengatakan wallahi tidak akan ada seorang pun yang bisa melawan Muhammad dan para sahabatnya hari ini. Qala inni wallahi la arju an ukhdimaka ba'dahu. Thumma qala iyuqbilu al-yawma famali illah. Hadha silahun kamilun wa allaha. Wadu giraraini sari'us salah. Baik. Tsumma syahid al-khandamata ma'a Safwan wa Ikrimah wa Suhail bin Amr. Falamma laqiyahum al-muslimuna nawashuhum syai'an min qital. Mereka-mereka ini yang masih tetap berusaha melakukan perlawanan, menunjukkan bahwa Fathu Makkah dilakukan dengan apa? Dengan peperangan, bukan dengan sulh. Bersama dengan Safwan, Ikrimah, Suhail, Ibnu Amr. Falamma laqiyahumul muslimun, maka ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin, nawashuhum syai'a, terjadilah peperangan sedikit. Dari peperangan fakutila Qurs Ibnu Jabir Al-Fihri wa Junais Ibnu Khalid Ibnu Rabi'ah min al-Muslimin wa kana fi khayl Khalid ibn al-Walid. Mati terbunuhlah Qurs Ibnu Jabir Al-Fihri wa Qunais Ibnu Khalid Ibnu Rabi'ah dari kalangan kaum muslimin. Dan ini berada di kelompoknya atau pasukannya Khalid bin Walid. Fashadda anhu fasalaka tariqan ghairi tariqihi fakutila jami'a wa usiba minal musyrikin nahwa 12 rajula. Barakallahu fikum. Baik, ini karena kesalahan mereka sendiri, kemudian terbunuh dan terbunuh dari kalangan kaum musyrikin sekitar 12 orang. Thumman hazamu, kemudian mereka pun pada lari bubar. Wan hazama Himas sahibus silah hatta dakhala baitahu faqala limra'atihi aghliki 'alayya babi faqala wa aina kunta taqulu. Faqalat wa aina kunta taqulu, di mana janjimu bahwa engkau akan tetap terus berperang, engkau akan melawan. Baik, maka dia pun mengatakan innaki law syahidti yawmal khandama id farra Safwan wa farra Ikrimah wastaqbalatna bisuyufi almuslimah yaqta'na kulla sa'idin wa jumjumah darban fala tasma' illa ghamghamah lahum nahitun hawlana wa hamhamah lam tantiqi fil laumi adna kalimah. Fil laumi adna kalimah, yani dia menggambarkan bagaimana ketika mereka semuanya lari bubar kocar kacir karena banyaknya pasukan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Intinya barakallahu fiikum, terjadi sedikit peperangan tapi tidaklah seberapa karena hanya beberapa orang yang meninggal dunia. Dan keadaan tetap lebih barakallahu bikum, lebih terkontrol. Artinya kebanyakan orang lari masuk ke dalam rumahnya, masih masuk ke dalam masjid dan masuk ke rumahnya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Lahu nasbarakum. Bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.